Makanya misalnya Nabi ngedikan gini, tasodaku walau dikontoti wadim, kamu sodako meskipun dengan wajah yang ceria. Maksudnya Nabi itu ya ingin orang itu sopan sama orang lain. Terus ada orang gini, abang biar dulu, jantung gue. Berarti lafad itu dimaksudkan untuk mengantarkan makna. Bukan makna didikte oleh lafad. Terus bener. Satu. Nabi itu sangat mencintai Qiyamul Ramadan, terutama di masjid. Tapi Nabi ke masjid dalam banyak tarikh hanya hari keempat. Setelah itu enggak ke masjid lagi. Akhirnya banyak. Ya sudah seperti itu. Tapi Sayyidina Umar sampai kiai guru-guru kita semuanya tarawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 20 kita semuanya tarawih di masjid dan sampai tanggal 30 atau 20 Nah kenapa Nabi harus pulang dari keempat dan keluar lagi ke masjid? Andai kan Nabi selalu melakukan itu pasti dikira tarawih itu fardu ain dan itu bahaya secara konstitusi el. Makanya orang alim itu aneh. Konstitusi el. Makanya orang alim itu aneh. Ini gak boleh ditiru. Saya itu tiap Ramadan, karena gak terawih sekali. Ya di rumah, ya pokoknya wiling-wilingan itu rawatib. Ini kan agak bahaya. Tapi kalau di dunia orang alim itu harus. Tapi ini saya bilang tidak perlu ditiru. Seolah itu bahaya. Perlu disetujui. Ada lagi contoh. Jabir bin Abdullah, Abdul bin Mas'ud, beberapa sahabat yang menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu datang ke masjid. Datang ke masjid bawa serban, bawa jubah itu dicandelno. Dicandelno terus beliau sholat hanya pakai sarung. Akidan uzrahu ala an akiti. Jadi sarung ditaruh di lehernya. Sampai sahabat apa tabi'in ya? Tabi'in yang lain itu membunyi. Ungguru ila ashabi rasulullah dulu ngaku sahabatnya Nabi sholat ke tarongan dibunduli dia kok leher. Terus Jabir marah, ini bisa dilihat di Sahih Bukhari di kitab sholat. Kata beliau, saya sengaja gini biar orang-orang ahmak kayak kamu tahu. Gak perlu diterjemah ahmak itu maknanya apa. Ya kira-kira dirinya jahil. Mendoanya atau apa lah pokoknya rasulullah. Kenapa Jabir melakukan itu, Abdul bin Asud melakukan itu? Andai kan semua sahabat dulu jubahan terus pasti dikira jubah itu syarat sahnya. Kalau itu terjadi satpam sahake, pernet sahake, penjaga Indomaret sahake, penjaga pom bensin sahake karena harus pakai jubah. Itu orang lain. Jadi tapi tetap kita yakin jubah sunat. Saya tetap yakin jubah itu. Tapi jangan semua itu pakai jubah. Kalau semuanya pakai pasti dikira. Makanya Rasulullah itu, ini konstitusi orang alim. Makanya orang alim di mana-mana itu mesti agak anehnya. Tapi tetap keramat. Kenapa keramat? Karena Allah suka. Allah suka supaya konstitusi ilmu itu terjaga. Ya, konstitusi ilmu terjaga. Jadi barokahnya jadi melakukan seperti itu. Akhirnya orang tahu, oh ternyata yang penting sholat itu nutupi aurat. Yaitu tatruma bena surah ilar rukbah. Andai kan beliau itu jubahan terus, maka dikira aturan sah. Itu ada di riwayat Bukhari. Jadi ulama makan. Ulama itu ya sudah seperti Rasulullah itu kayak apa cintanya sama siwak. Coba kalau anda sowan Kiai Fuad atau Kiai Lukman, pasti pakai sikat dulu. Masa tangi terus sowan Kiai itu kan gak sopan. Tapi bayangkan ini mau sowan Allah kok gak sikatan. Makanya Nabi ketika ini ngepel. Laula ana sufa ala ummati la amartu bi siwak inda kulli salat. Andai kan tidak saya pertimbangkan bahwa ini memberatkan umat saya. Normalnya saya mewajibkan siwak. Mau sok sowan presiden siwakan, kok masa sowan Allah enggak? Tapi Nabi ngeper ketika ini laula ana sufa. Andai kan enggak. Ada lagi misalnya salat istulal. Nabi kan sering ngendikan yang dinu rabbuna ila baqiya sulul lail akhir. Dungo paling mandi kira-kira ya setengah 4 atau setengah 3 lah mulainya. Sulusul lailil akhir. Maka Nabi itu pernah sholat isya itu sampai setengah itu. Sampai Umar di kitab-kitab. Nah, sing cerita KNU, nuduk kentongan. Tapi cara kubus sebetulnya ya aneh. Nabi karena mau kentongan. Makanya Saya matur ke Gus-Gus tadi. Karek rawi ini, GNO itu saya ide ya, karena mentang-mentang biasa orang beduk, bayang nanti Umar nuduk beduk. Menjadi eskal enggak? Bagaimana mungkin zaman Rasulullah dong? Terus tukunnya nanti. Itu panggil Sopo. Nah, makanya saya tadi cerita nih Gus-Gus dulu ketika Mbak Hasim main ke sini, Mbak Jendati yang menjadikan itu karena Mbak Hasim itu dulu ngarang-ngarang apa? Beduk. Tak teruskan. Singkat cerita Umar bengok-bengok lagi, sampai bilang nama sujud. Anak-anak sudah tidur, kenapa tidak sholat? Akhirnya Rasulullah keluar, tengah tiga itu. Kata Nabi, kalau tidak memperberat umat, maka seharusnya Isya itu di jam seperti ini. Tapi Nabi melakukan itu hanya sekali, lainnya ya normal, tengah delapan jam. Nah kenapa begitu? Konstitusi ilmunya kan begini. Kita tahu doa mustajab itu di jam itu. Kenapa menetapkan sholat di jam yang tidak saat ijabah? Aneh nggak? Secara konstitusi ilmu. Allah menjamin mustajab di jam 3. Kenapa kamu mensyariatkan sholat Isya di jam 8? Logikanya gimana? Logikanya kan nggak ketemu. Maka Nabi ketika andaikan tidak memberatkan umatku, normalnya Isya ya jam ini. Tapi uniknya Nabi milih jam normal. Yang penting umatku belum sholat. Bisa menolak, yang penting sholat. Ini unik. Jadi konstitusi ilmu itu beda dengan bayangan kesalehan. Lebih apa ya? Ilmu itu variannya lebih. Nah kiai itu gak kuat, nanggung itu gak kuat. Karena kalau dia gak istiqomah, itu dikira, wah kiai itu gak istiqomah. Maka bapak saya itu sering ngendikan ke saya, gue gak jadi kiai, gue istiqomah teman-teman. Jadi nasihatnya malah. Kenapa begitu? Begini logikanya. Ada imam masjid. Imam masjid, imami masjid kampung istiqomah sampai tua imam. Secara teori kiai itu baik karena istiqomah. Kalau teori ilmu enggak, kapan ada kaderisasi kalau ini gak mau suksesi? Maka pertanyaannya, ini istiqomah apa orang ngekek kesempatan untuk dia kan? Ilmu loh ya. Jadi ilmu itu unik. Ilmu itu cara pandang unik. Tapi enggak istiqomah ya lucu dia kok enggak istiqomah. Tapi kalau istiqomah ini terlalu enggak ada suksesi memberi kesempatan sama yang. Jadi memang ilmu itu unik, cara pandang itu unik. Makanya semua ulama dulu sampai ya sampai goblok-goblokannya masyhur ikhtilaful a'immah rahimah ulama itu memang harus ikhtilaf. Makanya tadi saya bilang ke Gus Kurma, aku bikinan itu rata otot wajib nah tetap repot. Ya memang kalau tetap repot kan ada walau la taqwa inna sabaqtuhum bi ba'dhi la fasadatin. Kalau dunia tidak saling bergesekan malah dunia itu rusak. Tak punya sekian tambah bukti. Ini sebagai saya sama Mbak Mahfud sama Mbak Dilyati. Saya dulu ngaji Mbak Mahfud semua. Sampai akhirnya Mbak Mahfud tidak kembali ke Indonesia, Mbak Mahfud berhubungan di Mahfud. Dulu Imam Rafi itu pengarang kitab Al-Muharram itu mengatakan yang dikatakan sujud itu waktu ijabha ala tahu. Seorang lagi, waktu ijabha ala tahu. Sudah kalau ini diletakkan di masjid atau masjid yang namanya apa? Sujud. Era Imam Nawawi, kitab Muharram itu diganti namanya Minhajul Qolib. Itu kita kesayangan semua alawiyin, semua habaib, semua kiai. Terus Imam Nawawi karena punya riwayat umirtu an asjuda ala sab'atiah. Bumin saya diperintahkan sujud melibatkan tujuh anggota itu al-jabha wal yadain warubatan wal qadam. Jika Imam Nawawi ngendikan wal asok sujud itu harus melibatkan anggota tujuh, kalau enggak sah. Jika cerita Imam Rafi'i bilang sah, Imam Nawawi bilang tidak. Bagus silap itu, sehingga bagusnya begini. Kita nak gelok orang desa lagi Islam anyaran, sujudnya talkun-talkun, ya sudah anggap baik. Sah, ala madadir, profi. Terus saya cek. Ya perlu diketahui ini banyak alumni apa, putusan dari pondok-pondok. Ya kitab itu kan rujukan kan gitu ya. Kitab ini hati politik, itu nginduk kitab Muharrar, karangannya Imam Rafi. Kitab Muharrar nginduk kitabnya Imam Ghazali, namanya Al-Wasid, Al-Basid, Al-Wasid. Imam Ghazali ngarang kitab nginduk karangan gurunya namanya Dirayatul Matlab Nihayatul Matlab di Dirayatul Matlab. Nah, ulang lagi Pak, Nihayatul Matlab di Dirayatul Matlab. Kitab ini mensarai kitab Mukhtasarul Muzani. Tentu Imam Muzani ikuti kitab Al-Umm karangannya Imam siapa? Setelah saya cek di kitab aslinya yaitu kitab Qom. Aslul Imam Ba'i fi Syafi'i yaitu kitab apa? Itu di kitab kom ada kalimat begini. Ya kalau kamu sujud yang aman, itu melibatkan ribuan buta itu aman. Ulama siapa saja akan bilang, tak. Tapi andaikan kamu sujud hanya buat ujabah, itu ya bisa saja stop. Yahtamilu katanya, mungkin sah, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi kalau sujud itu hanya menghentikan sajadala kawat iwasam iwabasori. Nabi tidak menghentikan wayati waridni wakodami. Jadi kok unik, Imam Nawawi itu mentasteh kedua buta, tapi Imam Syafi'i sendiri ngepeh. Bisa saja sah, karena Nabi hanya mengatakan ketika berdoa, ya Allah sujud kepada engkau, jabatnya apa? Tadadalaka wadhi wasamki wabasori. Tidak ngedikan wayahdi warubati wabasori. Akhirnya kita enak. Nah jadi kiai pantasnya sujud ya ala sahabat yaudu. Komenara isu dia kan kurang pantas. Jangan kita bisa ngaji gitu. Tapi nak orang bisa-bisa sujud yang baru enak, yuk. Terus pertanyaan kedua ini bisa dibahas masa ya kan? Untuk menjadi murtad fi'li, untuk menjadi murtad fi'li harus sujud pada berhala tujuh anggota apa cukup batuk, cukup debat. Ayo jawab. Ini misalkannya ini dua dia ini. Ayo jawab. Untuk sah menjadi murtad itu cukup sujud di ghairillah. Pak ujabah harus pakai sakati argumen. Halo? Satu saja, yakin? Nah, kalau yakin artinya gini, wong gue murtad sah, wong gue sholat rasah kan? Jadi perbedaan ulama jadi rahmah di sini. Ada lagi di kitab Mahali keterangan begini. Umumnya jenazah kalau sholat mayit kan di depan. Itu di kitab Mahali gak ada penjelasannya. Hakadza wa dzabna dzalika salatan wa qolafan. Ya seperti itu mulai dulu, jenazah itu harus di depan. Kalau kita sholat apa? Mayit. Sholat jenazah. Tapi kalau Sani mengatakan boleh jenazah di belakang. Alasannya masuk akal. Fa innal jenazah laisat biman silatil imam. Loh jenazah tidak imam, apa yang harus di depan? Itu betul. Tapi jangan praktekan, misalnya ini jangan praktekan. Nah, enaknya gini. Enaknya ngeten deh. Jadi kalau di Mekah itu kira-kira tiap sholat waktu, lima waktu bahkan ada sholat apa? Jenazah itu mayatnya di kamar jenazah apa di depan? Di kamar apa? Jenazah. Dan kita bisa mengesahkan berdasar takbir yang ada di kitab mahal. Mahal. Tapi jangan praktekkan, nanti kamu dianggap aliran sesat. Tapi meskipun kita tidak praktekkan di Indonesia, kita punya khazanah. Kalau di Arab Saudi, di Mekah, dulu sebelum tahun ini, tahun 82 atau apa itu, dulu semua mayat yang mau disolatkan di haram itu dibawa ke depan. Tapi setelah ada peristiwa senjata dibungkus ala apa? Jenazah. Setelah di depan ternyata dipakai apa? Nembak. Kemudian itu trauma yang terjadi gak diletakkan apa? Di depan. Tetap diletakkan di kamar apa? Dan kita masih cukup pakai kita untuk analisis itu. Yaitu di kitab Mahali diterangkan Pak Ibnal Jenazah Laisat Biman Ziratin Iman. Kayak apa barokahnya? Jadi kan ulama kok gak silap. Ya kalau itu kekolan masih dan kita tidak punya banyak khazanah gitu. Makanya doakan saya sama kiai ini silah terus sampai mati. Karena bagus. Dulu itu ada cerita, kiai itu kalau anaknya sekolah kedokteran itu ek itu gak bisa kok kiai. Setelah dengar kalau kiai loro tambah cepat mati. Terus itu sih ada cerita, jangan-jangan disuntik mati. Dulu. Terus dia terus tak ngurus jadi dokter. Sama dulu juga jenisnya pejabat, tapi kalau ada pengajian gede ngeramaru. Tapi semenjak Gus Kerso jadi pejabat, sekarang ya dulu biasa sampai pejabat dulu. Jadi istihad itu penting, coba kalau istihadnya tunggal. Mungkin sekarang kita tidak pernah punya dokter, seorang Gus, seorang dia. Jadi makanya istihad itu harus beda terus apa? Karena istilah pola imam apa? Itu Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Itu yang Imam Ahmad itu tetap beda, Imam Syafi'i gurunya Imam Malik itu tetap beda. Kita beri contoh dulu. Nah ini gede saja, ini kan bakul masalah. Ini sebagai penghormatan sama Imam Ahmad. Karena beliau terkenal Al-Faqih Asbabut Tohara itu apa? Kata Imam Malik Sababut Tohara Al-Khayat Wasababut Nati Al-Maut. Yang menjadikan sesuatu suci itu adalah kehidupan. Yang menjadikan najis adalah kematian. Ya misalnya sapi. Sapi kalau hidup suci apa najis? Suci, sekali mati, najis. begitu seterusnya. Sehingga abdut al-mutawallid min nafsin, misalnya ada batang kemudian ada ubet-ubet, statusnya tetap suci karena punya tuhi. Nah pertanyaannya begini, lalu kalau orang mati, orang manusia itu kalau hidup suci, kalau mati najis dari Imam Malik. Sehingga dari Imam Malik, kenapa jenazah harus dimandikan? Ya karena memang najis. Sementara mau disolati, maka terus suci, dimandikan. Dari Imam Malik, kenapa dimandikan? Karena untuk sahnya syarat di sholat. Baru pikirannya siapa? Tapi mulai Bani Adam, khusus Bani Adam, Imam Syafi'i balik, meskipun Imam Malik berubah. Wah, kalau bab itu saya ada anak guru saya. Bab itu balik, loh. Kata beliau masyhur. Allah Ta'ala walakad karramna Bani Adam. Bani Adam tunggu saya melihatkan. Wa qodiyatu takrimihim ala yuhkama binajasatin bilmaut. Yang namanya terhormat itu jangan dihukumi najis. Masa sesuatu terhormat kemudian distatuskan najis itu tidak hormat, tidak terhormat. Kerennya apa dikatakan najis? Masa kiainya mati, oh cukup kalau najis. Kayak apa tersinggungnya? Kiaimu mati, bareng orang kang atau sholat. Iku jenazah Pak Kiai kemudian, oh cuma kita kalau najis tak sholat ini. Tapi dari Imam Malik dia, karena tadi pikirannya Imam Malik konsisten saja. Yang menyebabkan suci adalah al-hayat. Wasa babunat di al-maut. Imam Syafi'i balik. Karena Bani Adam itu walaupun karena Bani Adam. Sesuatu yang mulia itu tidak pantas divonis. Soal dimandikan itu tak abuti, ya sudah dimandikan tak abuti memang perintah Allah dan Rasul, tidak usah karena apa? Mati. Sudah. Tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i itu khilaf masalah anjing. Ketika idza walahu ahad idza walahu fi ina yahadikum al-qalbu falyasil sab'an, kalau apa ada wadah itu kayak wadah teknya hati yang wadah, kalau wadah itu dijilat anjing, walahu itu dijilat anjing, maka cucilah kubukan. Terima Imam Malik, ya sudah kalau jilat saja, kalau tersentuh kakinya atau badannya enggak ada. Wong Nabi ngendikan jilat. Sekarang pertanyaannya gitu. Misalnya saya mau makan dengan piring, sampean dilati, maksudnya santri termas, kira-kira tak ubah kalau, sampean dilati, enggak jawab kalau, oh diubah, nanti cekel, enggak kan? Makanya Imam Malik tuh, oh nyekel, dilat kok bodoh, bisa dilati bujumu lah, tetap orang karah bungku, masuk wayu lah. Jika Imam Malik yang ngejikan, malah gue, dilat ya dilat, enggak usah apa, enggak usah nyekel. Tapi pikirnya Imam Syafi'i, dilat itu mutlakul masih, pokoknya tersentuh. Balik ini di jauh, di demak-demak, wong itu ramang tol. Kecuali gak didilati, waras kok. Jadi logikanya itu, ya bener separuh. Ya kan, peke itu begitu. Jadi di bak piring itu kayak bener Imam Malik, maksud dilat sama nyentuh, sama. Di bab piring ya, tapi di bab istri bener mana? Maka setelah itu terus ditemukan, itu Mbak Mahfud ngarang Binayli Mahmud di semua kitab, itu ditemukan ada ilmu sulfuqin namanya Tangkihul Manat. Ini tak ajarkan malam ini, Tangkihul Manat itu gini, ada sekian peristiwa yang disebut Nabi, tapi illatul hukmnya dipilah-pilah. Saya ulang lagi ya, ada sekian peristiwa zaman Nabi, terus illatul hukmnya dipilah. Bilang itu namanya tangkibul mana? Misalnya begini, saya beri contoh. Dengerin saja, sampai anda harus mendapatkan masalah. Karena tilaf itu boleh. Cuma nak sampai yang santri ngilapi aku ngelama. Karena kodoh kiri ini gak apa-apa, kan repot apa? Ya. Ja'a Arabiyun, sama si akal terkatnya. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus fayakulu ahlaktu ya Rasulullah. Fakola wama ahlaka kakol wakoktu imro'ati kina hari. Bapak. Ya Rasulullah, saya ini rusak. Kenapa? Saya hubungan intim sama istri saya pada hari Ramadan. Yang siang saya di masjid. Bapak saya sama Nabi disuruh merdekakan budak, kalau enggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak bisa ngasih makan orang miskin 60 orang. Nah, kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik semuanya termasuk Mbak Mahfud karena beliau pengarang itu penting. Arabi dibuang. Ya, Arabi dibuang. Karena pertanyaan ini, andaikan yang melakukan itu orang kota, tetap hukumannya sama anda. Tahu orang lagi. Arobi itu jadi catatan hukum apa? Apa hadisatul waqi'ah? Memang peristiwanya arobi. Hadisatul waqi'ah atau kasmis. Ayo sekarang tak berdiri. Andaikan orang kota melakukan itu hukumannya sama enggak? Sama. Berarti arobi enggak jadi. Imro'ah juga dibuang. Imro'ah juga ini dulu yang halal kan dua zaman dulu. Jangan kayak mikul zaman yang beda itu. Dulu yang halal itu kan dua. Illa ala azwajih wa malakat. Nah sekarang andaikan yang diajar hubungan intim amatnya, ketentuannya sama apa enggak? Sama, berarti kata imro'ah dibuang. Nah yang menjadi perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik, dan ini sampai kita. Mungkin nanti Gus Umar juga ketebak-tebak saya, atau Gus Fuad, gini. Jimak istrinya itu statusnya haram apa mubah? Enggak, mubah kan? Loh, istri ya? Hubungan intim dengan istri itu boleh apa enggak? Pertanyaannya gitu, istri lo ya. Tahu lagi, hubungan intim sama istri boleh enggak? Sekarang pertanyaannya gini. Kalau melakukan barang boleh, di siang hari kena hukuman berat, yaitu harus merdekakan hutan. Sekarang jam 9 siang, kangkang atau mbak-mbak lapar terus makan mie. Ketentuannya sama enggak hukumannya? Enggak gimana? Imam Syafi'i milih tidak, karena jima sama makan itu B. Imam Malik milih sama, lo bedanya apa? Jima istri itu hukumnya kan halal. Makan ini hukumnya halal. Logikanya Imam Malik lebih meyakinkan, itu sama-sama hadku hormati Ramadan, biluhir udhrim, sar. Iya, merusak hukum Ramadan tanpa udhur. Cari. Ayo milih mana? Malik ya, Pak Syafi'i? Kalau kue jadi nabi, tersinggung gak ada orang awan-awan pangan sate. Karena apa? Kepengen lain. Memantul no, orang seperti itu. Tanpa udur. Makanya dulu kayaknya dulu itu kalau usul fikih itu diajarkan itu pakai anak dan pakai guyonan. Orang dulu itu pintar-pintar bikin guyonan. Ada seorang santri ya rotok goblok. Ya goblok, orang pincin santri. Itu dilaporkan istrinya, Pak Yai, santri jenengan alumni termas ini, sering nabui saya, nabui itu mukul pakai tangan. Terus santri tadi dimarahin sama dia, itu untuk geman nabui, jalan lagi, nabui itu mukul pakai. Setelah dua minggu istrinya lapor lagi, Pak Yai sekarang ganti nyadui. Nyadui itu pakai kaki. Karena santrinya ini goblok. Oh yang Kiai haramkan kan nabui, nyadui kan dah. Nah kira-kira ini santri goblok apa santri alusul fikih? Kalau melihat nas yang haram hanya nabui. Tapi kalau melihat illatul hukmi, ida menyakiti, itu nyadui masuk enggak? Nah, pertanyaannya gini, ketika seorang kiai bilang ojo nabui, itu ya dakhulu fi dzalika kullu ida. Masuk di situ semua benda sampai rumah itu. Dengan logika tadi. Ayo satu rumah itu. Apa? Gak bisa, mansus itu kata Mbak Mahfud, mansus itu punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati wadiat. Kalau punya mafhum itu kalau tidak lihat dari soalin atau hadisati wadiat. Kalau karena dua itu tidak punya mafhum. Misalnya gini, di hadisati soalin. Ya Rasulullah, saya ini punya kambing. Lalu gimana? Halil ghanami zakatun, apa kambing itu wajib zakat? Terus Nabi mengulang jawaban. Alal ghanami zakatun, kambing itu wajib. Seperti ini itu maksudnya menafikan wajibnya zakat sapi atau unta apa enggak? Enggak kan? Karena pertanyaannya kambing, Nabi jawab kambing, tapi bukan berarti menafikan zakatnya yang itu kan misalnya santri bukan dari kiai ini, santriku dugeman pacaran, boten dikira langsung kawin. Yo podoe dilaran sik bayi kok kawin. Jadi orang itu yo pokoke nalar siji terus kok kawin. Nah, kalau gitu ada kok santri dilarang WA anan sama santri putri. Boten nih, lu namun gandengan. Wah. Makanya ini ya, saya ingin ya, pondok sini tetap mengkaji apa usul. Karena itu kelebihannya Syekh Mahfud. Syekh Mahfud itu ngarang usul fikih itu luar biasa, namanya Nailul Makmur. yang kitab itu menginspirasi Ghazali, punya kitab namanya Tariqatul apa? Usul. Yang ngajar guru, abangnya guru saya, Ki Zubair Dahlan, abangnya Ki Maimun apa? Zubair. Makanya saya ini juga belajar usul fikih terus. Karena sekali saya tidak belajar usul fikih, terus saya hanya bisa primbon. Nanti orang ngira Mbah Mun itu ahli primbon. Bukti nih Gus Bak, santri nih Isa nih mau primbon. Jadi kiai, kiai nih kiai itu karek murid. Nah, misalnya saya alumninya Mbah Mun, terus di Jogja dukun. Terus orang ganti generasi. Gak menyaksikan Mbah, takutnya sanad Mbah Mun dari saya. Mesti orang ngira, wah mesti itu kok guru nih kan guru. Makanya saya kira, kok sorry, waktu kita berdiri. Tak ada guru juga, nah aku mau coba impor, mesti guru juga. Makanya pokoknya oleh saya sekarang, kama tasarrofa bi Muhammadin Adnan. Jadi dibalik, yang keramat nuntut wong tuane itu dibalik. Wong tuane yang menurut keramat anak. Saya yakin, andaikan Mbah Mun tidak sealim ini, orang tidak bakat berzikir. Hukum Mbah Mun alim alama, orang akhirnya tanya berzikir itu siap. Jadi tetap orang bakat bahagianya itu tetap. Andaikan produk termas sudah mati, orang tidak bakat sama. Orang tidak bakat sebab Abdul, tidak bakat sebab Abdul. Maka semoga produk ini ada di layomin. Ya. Karena ini menyangkut identitas, apa menyangkut apa? Pokoknya sekarang betul. Makanya Nabi Yusuf bilang apa? Wattaba'tu millata ta'abai Ibrahim wa Isa qawaya. Maka nalana an musyrika billahi min. Ciri khas adat kami adalah tidak pernah sibuk. Ketika Rasulullah Muhammad SAW memaklumatkan tauhid, beliau ketika apa? Millata abikum Ibrahim. Jadi ini jelas, awal lagi menyangkut usul fikih. Jadi di usul fikih itu ada ilmu namanya tangkihul mana. Tangkihul mana itu gini, sesuatu yang disebut itu tidak menjadi nas, tapi menjadi instrumen. Instrumen itu imma dinggep dikrul juz'i wa iradatin kul atau dikrul makis kempake saleh, kemudian makis lainnya dijak masifkan. Misalnya begini, saya beri contoh. Sampai bingung gak Allah. Nah, kalau agak bingung kan harus ahli tadi. Misalnya begini, Allah mendikan wa antas fa'u bena kuhtaini illa makot, dilarang mengumpulkan dua saudara. Jadi kamu kawin mbaknya sekaligus adiknya. Ini kawin wakit, tahta rojilin wakit. Itu haram apa enggak? Haram atau enggak sah? Enggak sah, bukan sekitar haram tapi enggak sah. Pertanyaannya, andekan kamu nekai ponakannya, bulenya juga cantik, masih muda. Boleh enggak? Ponakan sama bule. Betul. Andaikan nuruti hanya nas, maka boleh, karena yang enggak boleh hanya benar. Makanya saya bilang, bahaya sekali ada orang bilang kembali ke Quran dan hadis, tapi enggak tahu sinau usul fikih. Nak enggak tahu sinau usul fikih, ngiranya yang haram hanya benar. Karena Nabi tidak menyebut antara istri dan bule. Nah, tapi menurut Mbah Mahfud, menurut teori usul fikih, zikrul ukhtain zikru badin min adzain muharramah, menyebut sebagian dari muharramatun nikah. Berarti menyebut itu kodok karo zikrul kulli. Jadi berarti zikrul badi wa iradatil kull. Itu kan sama dengan saya bilang gini ke Kang Pan. Kang, ojo geman demek tangane mbak-mbak mari batal wudune. Terus Kang Pan, aku demek pipine Gus Gus. Lu sarap lu. Majemur lah. Maksudnya gini, saya menyebut tangan itu artinya menyentuh bagian dari perempuan itu membatalkan. Bagian itu aku nyebut tangan. Nah, berarti liani tangan juga sama. Ukhteni itu haram. Berarti liani ukhteni yang semahram juga haram. Termasuk istri dan kulitnya. Istri dan mbaknya dan seterusnya. Coba sekarang misalnya ada ada usul fikih yang berangkat di perubahan ini. Bagaimana kon itu istilah balaghah. Kalau dalam istilah fikih itu apakah umum itu bagian ala umum. Jadi sekarang dikrul ba'di itu apakah ta'yin apa dikrul ba'di umum. Yang benar ya dikrul ba'di umum, misalnya gini, ini dengerin betul ya. Yang contoh gampang aja, saya misalnya kiai punya pembantu namanya Zaid Bakar Umar ya, saya punya dalam Zaid Bakar Umar. Kemudian ada tamu, ada tamu, saya bilang Zaid ini. Ternyata Zaid itu di kamar mandi atau sedang kemana. Terus Umar gak keluar. Mesti dipanggil Zaid, gak saya. Kira-kira Umar itu goblok apa enggak? goblok. Karena saya manggil Zaid itu sebetulnya semuanya dalam yang bisa hormat tamu itu tak panggil. Siapa saja. Cuma kebetulan saya nyebut. Ya. Berarti nyebut Zaid itu Laisa Murodan di ID Zaid. Dia harus Zaid. Siapa saja yang sefungsi dengan sama nyebut Uflan adalah perwakilan dari Muharramat, orang-orang yang haram bine tidak harus ketika saya enggak keluar terus saya ke kamar ternyata Umar di situ, Bakar di situ, kira-kira saya marah enggak? Marah kan? Meskipun mereka berdalil dengan manggil Zahid. Aku lagi mboten mriku, kok mboten Zahid. Oh, aku dadi kene tak goyang yakin tak goyang. Nah itu ilmu usul fikih. Sekarang bayangkan banyak gerakan kembali Quran dan hadis enggak tahu ngaji usul. Ubaya betul. Bukan sekedar ubaya, guys. Masa ubaya katanya. Ya, agak provokatif. Bahaya sudah repot malah diasah dua. Maka ngaji usul fikih itu penting karena ini analisisnya. Atau sesuatu dikatakan tuh lihat di sati wakil. Memang kejadiannya seperti itu. Maka kalau menuruti mereka, coba gini dan nyamuk adil. Ya mu'ab ini uhid buka pala tada anna dukura puli sholatin Allahumma a'inna ala jubika wa syubika wa wisni bagian yang baik fakul dukura puli sholatin Allahumma a'inna ala jubika wa syubika wa wisni. Itu semua kiai mengijazahkan doa itu. Misalnya Mas Santri sing gotot Pak Yai, itu sendiri kadang ini mu'ab kalau namanya kurtubi kasus gak sih. Nabi nyebut mu'ad, karena yang soal Nabi mu'ad, pasti Nabi ini mu'ad. Dan Nabi ini kurutubi, makanya mu'ad, jadi lo kurutubi. Nah sekarang Nabi ketika maksiati mu'ad itu, zikrul badi min adai umatihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mu'ad mewakili semua umatnya Nabi. Jika wiridan itu boleh dilakukan siapapun meskipun hitamnya kepada mu'ad. Itu namanya ilmu. Kamu harus belajar. Di sini-sini santri terbang. Pokoknya sudah tahu karangan Pak Mahfud. Sulfaqe dan Ibu Makmur. Siapa yang gak tahu karangan Jiwa Khasya atau Turmusi. Di sini biasanya baca Tarmasya atau Turmusi. Kalau keluar ke Tarmasya. Itu pada sama-sama gak jelas. Karena di sana terbang. Tapi orang Arab itu gak bisa bilang ke itu gak bisa. Makanya akhirnya ada yang baca Khasya atau Turmusi, ada Khasya atau. Itu zaman Basibir Dahlan. Ini kalau nantikan Basibir abangnya bang. Itu kalau nantikan ini. Damiun pas nak di masjid. Gak ada yang jeneng Adam, misal limu-limu. Karena memang nama Adam itu nasibnya jelek. Coba kurang terkenalnya Imam Tirmidzi. Ayo kamu dengar berapa kiai itu. Ayo, kiai sini baca apa? Tirmidzi, kiai lain baca apa? Tirmidzi. Terus menteri kemarin itu apa? Tarum. Ya kan? Jadi mangga itu ada kaidahnya. Agamiun pas tak bihi masih. Jadi mangga itu ada kaidahnya. Agamiun pas tak bihi masih. Nah, itu nama Adam Isa Ununi. Coba kamu tahu enggak? Titi Maryam, ibunya Nabi Isa, namanya siapa? Maryam kan? Tapi orang Mesir itu enggak bisa bilang Maryam, bilangnya Maria. Maka istrinya Nabi namanya Maria apa Maryam? Maria itu yang nama lain dari Maryam. Ya sudah seperti itu. Makanya yang ada yang baca Al-Qur'an, saya pernah dengar di waktu masa ini. Kama fi hasiatu turmus. Ada yang bantah, oh itu termas. Yang benar ya karuan termas, tapi orang Arab masalahnya tidak bisa ngomong. Coba, kamu kalau bilang apa? Durian kan? Orang Arab ya, Indonesia misalnya. Habib Umar ketika takziah gamon, itu ketika Al-Indonesia. Ya kan? Sekalanya di rumah. Habib Umar ketika takziah menghormati wafatnya Bambu nama Al-Alim, Al-Gafir, Al-Alim, Al-Alama, Al-Indu. Makanya di mata-mata Maratobi adalah Indu. Siap. Jadi saya mohon itu gak perlu diperdebatkan apa khasiat Tarmasi, apa Tumusi, apa Indonesi. Umumnya orang sini bagaimana? Kalau yang luar pondok termah? Enggak yang ada yang Tumusinya tuh. Yang baca Tumusi ada? Oh ini dulu belakang aja kita. Ya terus sih. Karena memang kaidahnya gitu. Agamiyun pas nabihi masih. Makanya Bambang pernah guyon sama saya gitu. Nama Imam Bukhari kan Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhirah bin Bardas. Nah, kalau di sini baca Bardas apa Bardisbah? Bardisbah. Ada yang baca Bardas? Ya karena kalau tidak pernah tahu itu jeneng apa. Jadi apa ilmu-ilmu ya? Akdamiyun pasnak bihi mati. Jadi kayak nasinya, ayo sekarang misalnya, umumnya di sini baca ustukri apa istokri? Ayo, umumnya baca ustukri. Ada nggak baca istokri? Ada, banyak. Banyak. Jadi nama-nama seperti itu memang orang Arab itu, ya enggak, zaman kalau haji, itu Indonesia ditulis apa? Indonesia. Ya saya teruskan yang ngaji usul fikihnya biar dapat barokahnya keluarga ini, barokahnya Basdin, barokahnya Pak Mahfud, barokahnya Haji Habib, Haji Haris. Seperti ini, jadi usul fikih itu ilmu untuk menganalisis. Sehingga zikru syekh atau zikru syekh itu apa? Zikru ta'in, apa zikru faktin min afrodi dari kalkan. Misalnya begini, di Quran misalnya ada wal khayla wal bihola wal khamira satu syekh, terus kita tahu ala guri semua tatkur ni'mat arab itu enggak setahu ikmali wa tahu subhanallah lagi sakar alana. Makanya terus kalau kamu sudah naik timar atau naik kuda, kemudian kamu sudah tenang di atas punggungnya, ada ayat kita tahu ala guri, kemudian kamu sudah tenang di atas punggungnya, terus doa subhanallah lagi sakar alana. Terus kamu sekarang naik Innova enggak pernah berdoa, kenapa? Ini kan tidak khoy, tidak buhol. Itu waras apa? Karena ketika Allah nyebut khawail itu maknanya nyebut marku. Apa nyebut apa? Jadi bentuknya tidak harus khawail, tapi apa saja yang berfungsi marku. Paham ya? Nah, berhubung Innova itu marku, juga disunatkan berdoa subhanallah di. Nah sekarang repotnya ada gerakan, pokoknya kalau di Quran tidak ada, ya enggak. Itu waras tau rakyat-rakyat itu ada ilmunya. Meskipun di Quran tidak ada, tapi kalau secara analisis usul fikih itu takmim, maknanya juga pasti tak. Ini memang harus pakai usul fikih. Makanya sarang Mbak Zuber yang pertama ya Mbak Mun yang sama nanya itu fanatik sama usul fikih. Jika ketika kitab itu tidak makbuah, masih disimpan di Khalil Lasan, Mbaknya Gus Koyun. Itu bahasa hal mengukil itu dari teori petugas, tapi sekarang alhamdulillah itu sudah dicetak secara masuk. Tapi sekarang pertanyaannya, apa artinya dicetak kalau sama tidak mempelajari? Tapi gak usah diteruskan, apa artinya mempelajari kalau gak paham? Itu banyak yang tersinggung ya. Udah lah, sepenting dipelajari. Saya tuh senang sama kitab apa ya, usul fikih. Karena kesadaran misalnya gini, ini contoh terakhir, karena kalau lama-lama nanti bingung. Karena inginnya sama ngaji, kalau masyarakat itu kok ngaji, sebarga, jelok kiai. Jadi kalau kiai orang usul fikih, kiai punya nyali. Misalnya begini, sifat itu naat. Sifat itu mengikat apa enggak? Sifat itu litakyin apa lil idob? Ayo sekarang jawab. Sifat itu litakyin apa lil idob? Apa lil makti? Apa lil dami? Misalnya begini, akrim rojulan alimah, muliakan rojul yang alim. Itu apakah kalau enggak alim enggak usah dimuliakan? Apa begini, akrim rojulan, terus guziah datul mudo, kamu tambahi alimah. Jadi gak susuk, tak ulang lagi. Muliakan lelaki yang alim. Saya misalnya saya Zubair, muliakan lelaki yang alim. Kalau gak alim gak perlu dimuliakan, apa ya tetap dimuliakan? Tetap dimuliakan kan karena tamu. Terus saya nambahi aliman itu karena saya khawatir santri saya itu nganggap tamu saya biasa-biasa saja. Jika saya mengatakan aliman itu untuk memberi penjelasan status rojul yang datang itu alim. Tapi bukan ada sangkut pautnya dengan syarat penghormatan harus alim. Mungkin enggak? Sifat seperti itu ada di Quran, yaitu di ayat waroba ibukumul lati fi hudurikum, dan haram menikahi anak tiri yang serumah. Kata serumah itu bukan catatan hukum. Kalau catatan hukum berarti gini, ibunya cantik kamu nikahi di sini, anaknya perawan kamu nikahi di negeri. Terus istrinya berapa? Dua. Yang satu siapa? Ibunya, yang satu anaknya. Anak diri mah. Kan enggak serumah. Padahal di Quran yang diharamkan itu. Fi hujurikum yang ser. Maka bahaya sekali memahami Quran tanpa usul fikih. Berarti nanti kalau itu jadi catatan hukum, haram menikahi anak diri yang serumah. Terus ada orang bilang, kalau tidak serumah maka tidak apa-apa. Itu edan orang itu. Jadi itu hanya penjelasan normal. Penjelasan normal gini, umumnya anak diri itu seru. Umumnya tamunya kiai itu ya rojulan aliman. Tapi kadang jadi tamu mau macam-macam. Itu disebut asal budak. Itu Mbak Mahfud nerangkan betul. Ada sekian sifat yang enggak boleh menjadi catatan hukum. Di antaranya sifat lidah untuk memberi penjelasan atau sifat fil ahladiyah umumnya seperti misalnya gini, kok kena suan kaya aja rokok. Wes oke okay, dia enggak rokok. Ya oke okay, dia enggak rokok. Tapi rambutnya dipilok pinggang. Yang dilarang kan rokokan, tapi kalau rambut di anak pang enggak apa-apa, kan enggak disebut. Terus makanya di antara kelebihan ilmu seperti itu semua dianalisis. Lafat sama makna itu di mana? Enggak, lafat sama makna itu di mana? Ada lafat sama makna itu di mana? Dulu makna. Ya itu kamu enggak tahu sih seperti itu. Lafat sama makna itu dulu. Dulu makna. Terus supaya orang lain paham perlu dilafatkan. Maknanya lafadz itu malfud, sesuatu yang diucap. Nah, karena lafat ini enggak bisa mewakili luasnya hati, sehingga lafat itu mesti osroan makna, mesti enggak bisa mewakili semua. Ini tak jamin terakhir itu terakhir, nanti tak bacakan di kitabnya Mbak Mahfud. Dan itu mujma'al, akhirnya semua ahli usul fikih tahu itu. Jika misalnya saya begini, saya itu gumrenjet kepengen santri ini sopan. Kalau lagi, saya terbesit kepengen santri ini sopan. Kalau sowan Gus Buat atau Tenet Mata, saya bilang gini, dong, nak sowan itu pakai peti. Karena saya tahu santri ini sudah pakai sarung, pakai berbilang kurang itu pakai. Jika saya bilang, dong, nak sowan itu pakai peti. Terus sampai secara goblok bilang gini, keluar ke kamar, terus kabinnya dicoplok, sarung rancok, dan cinta. Kebayang nggak orang segoblok itu? Nah ini perlu penjelasan. Jadi artinya gini, ketika saya ngomong dong nak sowan kiai pakai peti, sebetulnya semangat saya itu dong nak sowan kiai itu sing sopan. Bamin suwari sopan itu pakai. Jadi makanya lafaz itu enggak cukup untuk mewakili hati. Hukum. Makanya fatwa saya menunjukkan bahwa takbir dzalika amun min takbir asli kada, min takbir asli kada, karena lafaz itu enggak cukup. Saya tak beri tambah lagi. Dok, engkau nak ada tamu, subuhi bidang gureh. Sebetulnya itu tujuan saya, cumpukan ada tamu, sebatu. Nah, sampai gok-gok anaknya gok-gok. Tak ada bidang gureh, ngerasa subuh. Mengenanya itu tapi gureh. Dari Pak Yai kalau bidang. Lu tak pernah bersubuhi, jadi bidang gureh. Itu kena enten, Mbak. Cuman ini, jajan-jajan atau pelesan. Kacau enggak? Maka kalau maknanya lafaz begini, maknanya dulu. Makna dari perintah nyuguhi gedang goreng adalah ikramut doeh. Nah, kalau ikramut doeh bisa dengan gedang goreng, bisa dengan yang berarti Pak Yai nyebut gedang goreng ba'dun min abdin adzai ma yukrimu bi doeh. Sesuatu, bagian kecil dari sesuatu yang pakai alat memuliakan dong ini gitu. Berarti makna sama lafaz di mana? Ini tak baca kan, awas kalau beli cincin ini. Nah ini supaya itu apa? Ini tapi saya mungkin ini saya memang senang sinau apa? Sinau itu oke. Ini kita memang waktu kalau pencitaan ini halaman 191. Tak baca ya ini terakhir kenangan saya di termas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ma'ani hiya aswaru ad-dhiniyatu min haitsu innahu wa budi'a bi izaiya al alfayu wa suwaru al hasilatu fil aql fa min haitsu innaha taqsudu bil lafzi sumyat makna wa min haitsu innaha taqsudu min al lafzi fi aqli sumyat mafhuma wa min haitsu innahu maqulun fi jawabi ma huwa sumyat mahiyatan kosong kok rumusan mesti tak jamin mesti aman tenang ae kosong putune kosong ora kuwi. Ya ini kok kosong semua, ya saya ulang lagi ya. Dan dengerin saja, kalau gak paham tenang saja. Karena mayoritas. Orang gak paham sama yang paham itu banyak mana? Maka bergembiralah Anda, berarti partai apa? Mayoritas. Berarti pemenang pemilu. Ya saya ulang lagi. Wal ma'ani hiya ya aswaru adhiniyatu min haitu indahu bi'abdi izaniha al-alha. Namanya makna adalah gambaran batin, yang gambaran batin ini kemudian kamu memilih apa? Saya menggambarkan, tapi saya itu sopan, kemudian saya milih cung keturunan. Kalau di kampus mungkin cung pakai dasi. Sebetulnya gambaran itu hanya ingin saya ngomong, cung berpakaianlah yang sesuai konteks dan kondisi. Tapi saya kan, lafaz itu gak mungkin mewakili semua gejolak hati. Maka misalnya kadang lafaz gak lancar menyebut Zainab, suasana hatinya kepengen gue mantu Solihah. Nah, berarti kata Zainab sama Solihah keren banget. Keren Solihah. Nah, berarti lafaz itu tercermin dari makna. Tapi kata Mbak Mahfud, problem yang orang lain pahami itu dari lafaz. Jika orang, lu kudu saya tak usah disebut Pak Yai Zainab. Makanya kata Mbak Mahfud, lafaz itu mata lungkol. Lihat apa mata lungkol di? Belum tuh kena rapi terangnya. Mau pasti masa elektron kemulan dengan bisa. Kalau bisa berpikir jalan ke pasal masa itu anak debat itu lucu. Ya tapi ya pantas lucu santri. Anak pulau yang serapan itu pasal masa itu. Mengapa rasa juga? Tahu lagi, ini senang kota. Ini di halaman 191 Jusat. Nggak, saya sering sinau kitab ini. Ini takat bus ini. Supaya juga bibit-bibitnya tambah sinau. Mau ngapung dia sinau. Ya, wal ma'ani ya aswaru adhiniyatu min haitu innahu dia bizaya al-albat waswar al-hasilah bil-akal. Makanya misalnya Nabi ngedikan gini, tasoddaku walau bikolkoti wadbin, kamu sodako meskipun dengan wajah yang ceria. Maksudnya Nabi itu ya ingin orang itu sopan sama orang lain. Terus ada orang gini, abang dia dulu jantung gue. Bayangkan Nabi ngawur lo jadi deh sementing kan ketok ceria ketok guyak-guyak orang ngono lah gebak sute orang ngono ketika Nabi yang dikantung ketemu orang tasot baku walau dibal toti nah wajib maksudnya Nabi cung ngadipi orang itu senyum nolong itu kemudian diekspresikan pakai lapat tol toti wajib terus gue orang mengenai aku senyum kakek. Jadi, makanya sekarang, lafad sama makna atau mana? Makna. Nah, tadi jawab lafad. Oh, dasar amatir. Ya, sabar. Dan nanti dimusyawarahkan ya, sama pengurus-pengurus termas ya. Bab, apa? Lafad sama makna. Ulang lagi. Famin haitu inna hatuk sodu billah di sumiat makna. Berarti lafad itu dimaksudkan untuk mengantarkan makna. Bukan makna didikte oleh lafaz, itu bener. Satu. Kalau yang mau mulai, simpul kasih kita sebentar pengaji sopoke. Wamin haytu innaha taksulu minal wahdi fil akli sumyat mafhuman. Problemnya bagi orang lain bisa paham berdasar lafaz itu. Kamu mau tidak mau sebagai orang lain kan memahami itu dari hati atau dari lafaz itu. Sehingga tadi kadalem lo orang yang kadang rapati salah. Cung kalau lo zahid. Ya terlalu ya, mau ngapain ya. Tapi nak kue pinter, tetap miring. Pak Yai mau boleh izah, ya perkorono tahamu paling kalau mau boleh tahamu. Nah, orang itu Zahid, Umar itu cukup. Tapi nak konteknya ini, tadi ada resepsi undangannya mbak-mbak untuk Zahid. Baru diundang Zahid, Zahid itu kan aku yuk kan maju. Nak bak pernikahan, misalnya Mbak Sri Rabi agak Zahid, undangannya di Zahid, baru Zahid lagi ngecek, kue maju. Alasannya, Zahid jokang aku yuk. Itu lagi iso. Oh, sini iso nari. Kok beneran ada ganteng nih? Maka ini memang misteri. Makanya ada usus pekir di sini. Ketika Allah ngendikan A, itu makna terkandung itu. Makanya ketika Allah menyuruh, kamu jangan berkawan orang kafir. Orang kafir yang mana? Kamu harus berkawan orang Islam. Orang Islam yang mana? Karena tadi. Pikirannya Nabi misalnya ketika itu ke kandana orang Islam. Orang Islam itu pikirannya Nabi tentu al-Muslim, man-salim, man-muslimun, menisanihi. Itu pula ke kandana Islam, tapi Islam dokat, Islam koruptor. Kan enggak yang dimaksud Nabi, padahal statusnya. Maka ketika Nabi mengatakan al-Muslim itu maksudnya apa? Makanya ini pertanyaan kata Mbak Mahfud. Wa min haitsu innahu ma'ulun fi jawabi ma'u wa sumyat ma'iyah. Wa min haitsu subutu fil sholat sumiyat taqibat kan. Wis kok sing tak jam iki. Tapi tenang ae, aku kudune bosing aku ya bosing aku iki ae ya bosing. Cuma aku akhirnya iso metu kuwi. Karena sesuatu yang saya tekuni. Wa min haitsu intiyazhu anil akhyar sumiyat bi. Kalau saya al-Fudani ditarik. Jadi lafaz itu seperti itu. Makanya ketika Allah mendikan wa antas ma'u bainal ukhtain, itu semangatnya adalah mengharamkan semua muharramatun nikah. Cuma sing mungkin menarik kan Mbak Ayu hati bisa ini. Kan enggak perlu diterangno. Aja geman kira kita wedok sak bae. Kan yang kepikiran kira di bae. Wong dewek rabi 20 tahun bae kan 70. Jadi ora usah diharamno sak mungkin. Paham nggih? Sehingga sing potensi ke kepikiran kan rabi bae terus betul kagak nabi kita ayo apa? Adik adalah mbak mati beneran di dunia. Jadi wakas mau bina lukten itu adalah dia, karena orang yang kepikiran itu kan tentu mengumpulkan saudara, karena umurnya masih, cantiknya masih. Kalau sama bude-bude kan terpaut apa? Tapi tetap saja secara peke yang haram itu ya istri kumpul sama saudaranya atau budenya atau kulitnya atau enggak. Nah, sekarang pertanyaannya ya, lapat sama mana di mana? Di rumah. Jadi makanya terus Imam Ghazali ketika ngarang Ihya dan sekian ibaratnya dianggap salah, dibuli sama orang banyak. Ketika dibuli, Imam Ghazali ngarang lagi namanya Al-Imla di Iskalatin Ihya. Itu diantara jawaban beliau gini, Palma'ani awsa'u minal ibarat. Sama siapa? Palma'ani awsa'u minal ibarat. Wasutur awsa'u minal kutub. Jadi maknanya lebih luas ketimbang redaksi, wasutur awsa'u minal kutub. Dan dada ini lebih lengkap ketimbang kita. Karena kita itu tetap terbatas, karena harus ada yang dilawatkan. Misalnya gini, di sunamno sholat nih masjid. Masjid itu maknanya itu tempat yang baik untuk sholat yang nyaman. Sekarang ngono masjid tapi wae kubu sebelah, wae masjid yang ngatur nopo ya. Ada masjid tapi milik kelompok yang ngaturkan kamu. Sama musola yang enggak ngaturkan kamu, afdal mana? Abdul musola. Tapi kan kata Nabi harus dipetik. Tapi bayangannya Nabi tentu enggak ngetik yang bikin masalah. Jadi memang ya sudah seperti itu. Makanya semangat melafatkan itu apa? Nah, itu sakitnya dipetik di Arab. Al-hukmu ya di rumah ibadah ini wujudan. Nah, begini nanti jelas ya. Jadi lafat sama mana di rumah? Nah, jadi kamu punya keinginan tertentu, terus keinginan itu mau tidak mau harus kamu ekspresikan, terus milih apa. Jika misalnya gini, kamu misalnya kanyepen, di termas kanyepen dari-dari. Kan kamu gak enak mie, enak makan mie awak, anyep-anyep. Terus kamu gak punya mie, kamu makan bakso semuanya. Lu di bakso orang namanya, jadi mau kepingin mie ini bakso. Orang mau ngomong, dulu cuman pikir kepengen mangan dia agak kayak ibaratkan kepengen mangan anget-anget di pas musim di tentu ditawani satu yang lebih dulu berubah nyebut mie ini kan mie apa saat orang mie gampang kan misalnya ya gampang kalau saya nana ya gampang ini kan gue yang pesen ya itu Mbak Mahfud itu sudah bahas itu apa itu lapat apa itu makna diterangkan wal ma'ani hiya aswar al-jiniyah min haitu innahu udi abizaya al-alqa. Di makna adalah sesuatu yang kita gambarkan, setelah kita gambarkan itu terus milih lafaz. Karena kita butuh orang lain paham, makanya maknanya lafaz itu sesuatu yang diucap, makna sesuatu yang digeri. Tentu yang diucapkan sama yang digedaki tinggi mana? Tinggi yang digedaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.